Santa Maria dalam kegelapan hitam kini hitam nanti gelap kini akan berganti dan kau lilin kecil. Sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kami kembali dalam praktik renungan. Dan insya Allah tema yang akan kami angkat pada pagi hari ini adalah cobaan untuk kebaikan. Saudara, betapa banyak mungkin diantara kita yang menanggapi cobaan adalah kesulitan. Akhirnya kita tidak lolos dalam ujian tersebut dan sangat miris saat ini misalnya terjadi semacam bunuh diri yang beruntun misalnya. Dan mudah-mudahan kita jauh dari hal-hal tersebut. Dan untuk membahas hal tersebut, betapa cobaan itu sebenarnya bukan untuk keburukan, tetapi cobaan itu tentunya untuk kebaikan, kita akan berdiskusi bersama Dr. Ahzami Samiun Jazuli MA. Dan insya Allah nanti kita juga akan berdiskusi dengan Bapak Yori. Dan beliau berdua sudah ada di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Yori, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, saya sebelum ke Ustaz, saya ingin ke Pak Yori sesaat. Pak Yori, kita ketemu bersama bahwa tadi di awal saya sedikit bicara bahwa kadang-kadang ujian itu ditanggapi dengan hal yang sifatnya negatif. Ada bahkan yang lebih jauh dari itu, mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup. Padahal di kepercayaan yang kita yakini mungkin itu sama sekali hidup belum berakhir, bahkan ada kehidupan yang abadi dan kekal, dan di situ kita dipertanggungjawabkan. Nah, saya ingin dengar cerita dari Pak Yori. Kami dengar bahwa Pak Yori pernah mendapatkan musibah, tetapi pada akhirnya sebenarnya musibah itu bukan membawa keburukan, malah kebaikan, tercipta kesadaran baru. Pasti akan lebih baik kalau Pak Yori yang ceritakan. Boleh, silakan Pak Yori. Ya, sebenarnya saya itu ini Pak ya, kerja karena gak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehingga saya gak sore ngojek. Dengan Pak. Ya itu terus kebenaran pas nganter itu Pak, nganter apa itu pelanggan itu Pak ya. Jadi kebetulan gitu saya pas nyampe di apa itu perjalanan pulang itu ada mobil di sebelah saya Pak. Sebelah saya itu motong ke kiri, saya apa itu depannya kena pantatnya itu, jadi itu terguling saya. Jadi itu saya sempat ya rubuh gitu lah, ditolongin sama itu yang saya nggak ngerti dah orang itu. Tiba-tiba saya udah di pinggir gitu lah ceritanya. Ya. Dan Pak Yori pada saat itu akhirnya jatuh, kemudian luka-luka, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ya cuma luka ringan doang sih Pak. Luka ringan. Berarti cuma nggak sempat ya, alhamdulillah saya masih bisa sadar gitulah. Ya gitu. Mas Yori atau Mas Surono, pada saat jatuh luka ringan dan apa yang sebenarnya setelah itu yang Mas Yori rasakan, sebenarnya itu ujian atau seperti apa? Kami dengar juga Mas Yori istri juga pernah kena musibah dan yang lain-lain, mungkin bisa disampaikan. Iya, kalau itu saya pada waktu itu Pak ya, itu sebenarnya pengen berangkat kerja ya, berangkat kerja gitu baru seminggu lah itu ternyata dapat ada mungkin supir itu galau-galauan, saya juga nggak ngerti kan. Tiba-tiba itu supir banting setir, mati setir ke kanan tuh nabrak sama itu mobil truk kayu ya kan. Udah itu udah ada 9 orang itu, ternyata ada di dalam mobil itu ada 9 orang, rata-rata patah tulang tuh Pak. Masya Allah. Patah tulang, yang satu meninggal, terus yang paling parah istri saya itu sebenarnya dari ruangan ASI itu, dua itu ditargetkan sama dokter bahwa dia itu sebenarnya udah meninggal, tapi akan tidak sampai sekarang dia masih hidup Pak. Ya. Mas Yori pernah kecelakaan, istri pernah kecelakaan, ya. Apa yang Mas Yori dapatkan setelah itu? Ya saya istrinya bersyukur aja sampai sekarang istrinya masih tidak berkumpul sama keluarga lagi gitu Pak. Baik, Ustadz, begitu banyak ujian, ada yang kecelakaan, ada yang dalam satu keluarga misalnya istrinya sakit demam berdarah, saat ini juga kita musim hujan mungkin harus lebih berhati-hati, istri sakit, suami sakit, anak sakit kadang-kadang. banyak sekali permasalahan yang bisa dihadapi setiap manusia. Dan tadi waktu off air Ustadz juga bilang sebenarnya tidak hanya orang miskin saja, orang awam saja yang mendapatkan ujian dari Allah. Bahkan orang yang besar juga sebenarnya ada ujiannya. Betul, gitu ya, Ustadz. Betul. Dan apakah ujian itu sebenarnya untuk keburukan? Apakah ujian itu sebenarnya untuk menyiksa manusia? Mungkin Ustadz bisa sampaikan. Iya Pak Imam, jadi ada hal yang sangat penting, yang sangat mendasar dalam kehidupan ini ya, yang harus kita pahami sehingga nanti kita benar dalam menyikapi sebuah ujian. Di antara pemahaman yang sangat penting adalah pertama, al-ibtila atau ujian itu adalah sebuah sunnatullah, ketentuan Allah yang berlaku dalam hidup ini. Dengan kata lain, ujian atau cobaan itu sebuah keniscayaan. Setiap manusia pasti diuji oleh Allah. Apakah dia orang beriman atau yang belum beriman, yang miskin, yang kaya ya, yang menjabat, rakyat jelata, semua diuji oleh Allah. Maka redaksi Al-Qur'annya menggunakan kata al-insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu samian basira. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu ya, dari air mani yang bercampur air bapak dan air ibu. Tujuannya apa? Nabtalihi, kami uji. Itu. Jadi kalau hidup ini sebuah ujian, maka seseorang yang mendapatkan ujian tidak akan merasa dirinya saja yang diuji. Tidak akan merasa dialah orang yang paling berat ujiannya, karena setiap manusia diuji oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Imam, bahwasanya ujian itu sebenarnya adalah waqi'un iman, realitas kemanusiaan, apa realitas keimanan. Artinya kita semuanya ini kan mengaku beriman pada Allah. Namanya mengaku, ada yang benar dan tidak. Untuk mengetahui sejauh mana kebenaran iman kita, kesungguhan iman kita, itu diuji oleh Allah. Makanya dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman, ahasibannas ayyutsruku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan oleh Allah untuk mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji? Jadi untuk membuktikan orang itu beriman atau tidak diuji oleh Allah. Ketika diuji lulus, imannya benar. Ketika tidak lulus, seperti orang-orang munafik, mengaku beragama Islam, mengaku beriman, tapi tidak mau mengamalkan Islam karena tidak kuat diuji tadi itu. Dan yang ketiga, ini untuk sekarang mukadimah, bahwa ujian itu bagi orang beriman baik. Walaupun kita tidak boleh menantang Allah, ya Allah ujilah kami, tidak boleh. Karena kita minta kepada Allah untuk diberikan keselamatan, kemudahan. Tetapi ujian itu baik untuk kebaikan hambanya. Jadi ketika Allah menguji kita semua, wahai saudaraku, itu bukan tujuannya untuk menyiksa anda, menyiksa kita. Ketika kita diuji oleh Allah, itu liyurabbiyana, Allah mentarbiyah kita, mendidik kita agar kita lebih dewasa, lebih matang dalam kehidupan ini. Sama dengan anak-anak kita yang sekolah, yang kuliah ya. Ketika begitu sering ujian, dia matang dalam dunia akademisnya ya. Ketika para aktivis dakwah di lapangan diuji oleh Allah, maka dia matang dalam berdakwahnya. Ya. Makanya dalam hadis dikatakan, ajamil amril mu'min, sungguh mengagumkan orang beriman itu. Seluruh urusannya adalah baik bagi dia. Kenapa baik? Iya, karena kalau dia diuji oleh Allah dengan ya, kebaikan, ya, dia bersyukur. Mendapatkan kebaikan, bersyukur. Dan itu baik untuk dirinya. Dan kalau dia ditimpa keburukan, dia sadar. Dan itu baik untuk dirinya. Artinya seorang mukmin dalam keadaan apapun, muda, susah, sehat atau sakit, berkuasa atau tidak, kalau benar dalam menyikapinya, kedua-duanya jadi baik. Makanya Ustaz, di dalam Al-Quran, ketika ada seseorang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, diberikan kerajaan, diberikan kekayaan, bersyukur kepada Allah, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah katakan ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baiknya hamba Allah adalah dia, yaitu Sulaiman, karena selalu kembali pada Allah. Sebaliknya Ayub alaihissalam, ketika Nabi ini diuji dengan ya, sakit, keluarganya meninggal dunia, kemudian beliau sabar, apa kata Allah? Sama, ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baiknya hamba adalah Ayub karena dia selalu kembali kepada Allah. Artinya orang yang diuji oleh Allah bisa menjadi yang... Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Percik Perenungan, dan saat ini kita sedang berdiskusi mengenai tema cobaan untuk kebaikan. Dan saya ingin sebelum ke Pak Yori nanti, saya ingin ke Ustaz sedikit. Ustaz, ternyata kan tidak semua manusia lolos, Ustaz. Dari cobaan, dari ujian, ada yang begitu merasa bahwa ini sudah sangat menang. Ada sekarang bahkan fenomena sosial, kenapa fenomena? Karena terjadi berulang misalnya, Ustaz. Betul. Bunuh diri terjadi berulang, ada yang satu hari bahkan dua kali loncat dari mall. Allah. Kemudian selanjutnya hari selanjutnya ada satu orang loncat dari mall. Ini kan fenomena yang harus direm, Ustaz. Betul. Apa yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang sekarang mungkin ujiannya luar biasa gitu? Bagaimana caranya mereka lolos? Silakan. Iya. Pertama, kita tahu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha rahmat. Artinya apa? Artinya hubungan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya itu adalah hubungan kasih sayang. Sehingga kita harus selalu ingat kepada Allah bahwa Allah kasih sayang kepada kita, termasuk pada saudaraku atau seseorang yang mau bunuh diri. Ingat bahwa Allah kasih sayang. Kalau Allah itu Maha pengasih, gak mungkin orang akan bunuh diri. Dan ini harus selalu berada dalam benak pikiran kita. Makanya ayat yang berbicara tentang kasih sayang ditulis dalam Al-Quran jadi ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau kemana saja, bismillahirrahmanirrahim. Jadi seluruh aktivitas kita harus kita mulai dengan keimanan kita bahwa Allah itu Maha kasih sayang. Sehingga ketika kita mendapatkan ujian, itu tidak ada sedikit pun ya, perasaan atau pemahaman bahwa Allah menyiksa kita. Karena Allah Maha pengasih penyayang. Itu pertama. Nah, dengan demikian tidak akan ada orang stres, bunuh dan sebagainya. Yang kedua, Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Beserta ya. Beserta. Jadi saking dekatnya kemudahan dengan ujian, dengan kesulitan itu, ya, ungkapan Al-Qur'annya menggunakan kata ma'a, beserta, bukan setelah. Bukan setelah. Jadi enggak usah nunggu lama. Tadi seperti kata Pak Imam tadi. Kata ahli geologi, begitu ada gempa, ternyata ada energi. Menggali potensi yang mineral yang ada, gunung meletus menjadikan sebab daerah itu subur. Meskipun kita tidak berdoa supaya ada gunung meletus, tapi maksud saya kita harus cerdas melihat kebaikan-kebaikan yang ada dalam ujian-ujian itu. Jangan pesimis terhadap pertolongan Allah. Dan yang ketiga, yang namanya ujian kesulitan itu enggak selamanya. Enggak selamanya, badai itu enggak akan selamanya. Ya. Makanya di antara tanda kasih sayang Allah adalah kitalah manusia, ya, semua manusia. Begitu ada sebagian keluarga kita, ya, semoga keluarga kita dipanjangkan umurnya semoga Allah. Ada yang meninggal dunia. Kita sedih kan, Ustaz? Kita sedih kan, Pak Yori? Sekarang pertanyaannya, sedihnya itu selamanya atau beberapa hari saja? Beberapa hari saja. Masya Allah. Pertanyaannya, siapa yang menghapus kesedihan itu ketika kita ditinggal mati oleh orang yang kita cintai? Allah. Kita bisa bayangkan seandainya setiap ada keluarga kita meninggal, sedihnya terus-menerus sampai ajal kita. Seperti apa hidup kita ini? Itu satu bukti bahwasanya Allah tidak membiarkan hambanya selalu sedih dan sedih-sedih terus. Nah, dengan demikian, jangan sampai kita menjadikan diri kita sendiri sedih, ya, menghadapi cobaan. Tapi cobaan itu diatasi. Cobaan itu harus dihadapi dengan sabar. Cobaan itu harus kita fahami teguran. Jangan-jangan saya berbuat salah. Jadi salafun salih, pendahulu kita yang salih rahimallah, ketika ada cobaan itu langsung yang pertama ya dituduh adalah dirinya, bukan menyalahkan Allah. Jadi umpamanya orang dulu kendaraannya mogok, ontanya mogok, kudanya mogok, itu yang pertama ya dikritisi siapa? Dirinya. Jangan-jangan saya tidak melaksanakan kewajiban secara baik, sampai-sampai kendaraan saya mogok. Kalau istrinya atau anaknya tidak taat, jangan-jangan saya yang tidak bisa menjadi contoh di rumah tangga ini, sehingga istri saya, anak saya kurang taat kepada saya, sehingga menjadikan dia bermuhasabah, introspeksi, sehingga jadi lebih baik. Jadi tidak menyalahkan orang lain, kenapa sih begini, kenapa sih anak saya nakal, siapa sih temannya, siapa yang mengaruhi dia? Lah, tidak. Jangan-jangan saya sebagai bapak tidak bisa dicontoh dalam rumah tangga, sehingga anak saya tidak taat. Subhanallah. Ya. Sehingga dia berubah menjadi yang lebih baik setelah ditegur oleh Allah dengan ujian itu. Jadi bersabar pertamanya, ya. Kedua percaya bahwa pertolongan Allah akan hadir pada waktunya. Karena janji Allah. Ya. Dan yang ketiga tadi itu harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Ustaz, saya ingin ke Pak Yori. Tadi Pak Yori sempat waktu kita diskusi pada saat iklan, Pak Yori bilang, saat ini saya bersyukur. Apa yang disyukuri Pak Yori saat ini? Mungkin Pak Yori ada yang bisa dibagi bersama kita. Ya, pada waktu itu kan setelah kecelakaan istri saya itu kan, dia setiap malam tuh bangun tidur, tengah malam tuh bangun sholat tahajud. Setelah itu... Istri sholat tahajud? Iya, setiap malam tuh. Semoga Allah. Ya, mungkin... itu suatu ini kali, suatu istilahnya kesadaran dia, kehisapan dia gitu. Sehingga itu ibunya dengar itu Pak ya, dengar siapa itu yang sholat malam-malam itu, sembahyang gitu, siri ini. Terus jangka 3 hari Pak ya, 3 hari setelah dia dengar sholat itu langsung meninggal ibunya itu Pak. Gak sakit gak apa itu. Jadi Pak Yori setelah ada musibah, kemudian ternyata timbul kesadaran. Sekarang bagaimana suasana di rumah? Apakah sebenarnya hubungannya tambah harmonis, tambah nyaman? Pak Yori juga mungkin mendapatkan kesadaran lain. Ya, istilahnya walaupun istilahnya pas-pasan gitu ya, sangat-sangat bersyukur. Karena istri saya menerima apa adanya dengan hasil yang saya dapatkan, misalkan dapat sekian. Tapi istilahnya dia, alhamdulillah masih ada rezeki. Dan nikmat ya, Pak Yori. Ya, selama itu istilahnya. Sampai kadang-kadang suka gimana ya, wah Pak Yori itu kaya ya. Kalau bahasa agama beliau itu kaya karena dia dalam hadis katakan ya laisal ghina an kathil arad walakinal ghina ghina nafsi. Jadi kekayaan itu bukan karena banyak harta benda, tapi kekayaan hati. Meskipun kalau kita disuruh milih ya dua-duanya, hati kita kaya juga dari kaya, tapi yang lebih penting maksud saya adalah kekayaan hati itu. Ustaz, benar tidak ungkapan ini? Kabarnya hidup itu sebenarnya punya pola, gitu ya. Setelah kesulitan, insya Allah akan ada kemudahan. Setelah kesulitan, akan ada kemudahan. Setelah ada kesenangan, kemudian ada kesulitan. Setelah kesenangan, ada kesulitan. Apakah sebenarnya pola-pola ini harus kita pelajari bersama? Karena pola ini pasti terjadi ke kita. Kalau saat ini kita sedang senang, sudah waktunya kita pertama bersyukur, kemudian bersiaga untuk ujian selanjutnya dan mungkin juga kesulitan. Apakah kalimat ini benar? Iya, jadi kalau bahasa Al-Qur'annya Pak Imam adalah fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Artinya dari ayat ini memang dunia ini cuma dua. Kalau enggak kesulitan, dia kemudahan. Iya. Dan yang menjadi kita selalu optimis dalam hidup ini adalah ternyata yang namanya kesulitan itu tidak selama-lamanya. Begitu juga kemudahan tidak selama-lamanya. Dan apakah karena sebenarnya bisa dilatih Ustaz? Jadi karena polanya seperti itu, apakah sebenarnya manusia bisa tambah alim, bisa tambah berilmu, bisa tambah bertahan apabila ujian datang? Karena harusnya di saat kita senang, kita harusnya mulai bersiap, menguatkan hati. Tidak selamanya loh kita senang, pada waktunya kita akan menimpa kesulitan. Atau sebaliknya, pada menimpa kesulitan, insya Allah kita optimis, pada waktunya Allah akan memberikan. Betul. Apakah manusia bisa tambah baik di situ? Betul, jadi kesulitan, kemudahan, ujian, cobaan ini kan sebenarnya sarana tarbiyah, sarana pendidikan. Ya. Perangkat pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala ini persiapan untuk kita semuanya agar kita lebih dewasa. Ketika seseorang diberikan kemudahan, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih matang lagi dalam mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki oleh Allah. Karena bersyukur maknanya adalah mengakui bahwa seluruh kemudahan itu datang dari Allah, dan yang kedua adalah istighdam. Ya, hadini amli taatillah, menggunakan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah ini untuk taat kepada Allah. Diberikan harta, sebagian diinfakkan, sebagian dizakatkan. Saya katakan sebagian, tidak semuanya. Artinya apa? Islam ajar yang ideal tapi juga realistis. Tidak semuanya yang diinfakkan. Diberikan kesehatan untuk menolong saudara kita, untuk belajar, untuk berdakwah, untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang perlu dibantu. Ini adalah bentuk daripada syukur, sehingga dia matang ketika diberikan kemudahan oleh Allah. Ketika diberikan kesulitan, ujian yang berupa kesulitan, dia sadar betul bahwa ini adalah sarana untuk pematangan. Sehingga ketika diuji oleh Allah dengan kesulitan, dia bersabar. Nah, inilah kesempatan kita untuk lebih dewasa lagi. Makanya di mana-mana orang yang lebih matang itu yang lebih banyak ujiannya. dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya asyaddun nas bala'an al-anbiya, manusia yang paling dahsyat ujiannya, paling besar ujiannya itu para nabi. Dan tidak ada di dunia orang yang lebih matang daripada nabi dan para rasul. Dan mereka yang paling banyak ujiannya. Kata nabi selanjutnya, yubtala rajulu ala hasabi dinihi fa idza wujida fi dini salban zida lahu fil bala. Jadi setiap orang pasti diuji oleh Allah sesuai dengan kapasitas agamanya. Begitu diuji oleh Allah tegar, apa kata Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zida lahu fil bala, ditambah lagi satu ujiannya. Ditambah lagi ujiannya. Sehingga dengan demikian orang selalu khusnudzan, berprasangka baik kepada Allah ketika diuji oleh Allah. Sehingga sebenarnya intinya adalah bagaimana kita menyikapi secara benar. Ketika diuji dengan kemudahan, bersyukur kepada Allah, menyikapinya benar, sehingga bertambahlah kebaikan kita. Ketika diuji dengan kesulitan, bersabar, maka semakin baiklah kita dalam menghadapi dunia ini. Ustaz, nah, kalau kita melihat gitu ya, bangsa kita, betapa banyak ujian kan? Misalnya kalau bencana alam saja, gempa bumi saja, puluhan kali dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian sekarang juga sedang musimnya kebakaran gitu ya, di mana-mana. Padahal kita sedang memasuki musim hujan. Apa yang harus kita introspeksi diri pada bangsa ini sebenarnya? Iya, ini jadi bagus ini ya, supaya kita tidak lengah. Tadi tema besar kita adalah ujian adalah kebaikan. Ya. Tapi juga dari pihak yang lain harus kita sampaikan. Jangan sampai bangsa yang besar ini, dan semoga dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika diberikan pelajaran yang berharga yang bernama ujian, tidak paham. Jadi ujian itu bisa tetap sebagai ujian, cobaan, sebagai sarana untuk mendidik kita agar lebih dewasa. Tetapi ujian itu bisa berubah menjadi azab besar. Jadi ujian itu bisa berubah menjadi azab. Kapan itu bisa menjadi azab? Ketika mereka tidak sadar kalau ketika diuji oleh Allah, sehingga berubah menjadi azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu ketika seseorang atau masyarakat atau sebuah bangsa, ya, ketika diberikan ujian oleh Allah enggak sadar-sadar, tetap tenggelam dalam kemaksiatan, sehingga yang awalnya sekedar ujian dan cobaan itu nanti lama-lama bisa berubah menjadi azab ketika selalu berbuat maksiat. Diuji dengan kebakaran tetap maksiat jalan terus, diuji dengan tsunami tetap maksiat jalan terus, diuji dengan situ gintung maksiat jalan terus, itu nanti bisa jadi azab. Dalilnya adalah ayat 6 surat Al-An'am. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Jadi ayat ini Pak Imam, Pak Yori dan saudara-saudara sekalian, ya, peringatan dari Allah. Kita semuanya disuruh melihat oleh Allah negeri yang dulunya makmur gemah rifah, diberikan kemudahan, air hujan juga sering turun, di sungainya mengalir air yang begitu indah dan begitu penting. Kemudian dibinasakan oleh Allah bidzunubihim, sebab dosa-dosa mereka. Jadi jangan sampai musibah itu datang gara-gara dosa kita. Kalau itu nanti azab. Tetapi kalau ujian itu bukan karena dosa kita, itu sekedar ujian tujuannya untuk kebaikan kita. Makanya nabi diuji oleh Allah, bukan nabi diadab oleh Allah. Nabi diuji oleh Allah tujuannya untuk meningkatkan kualitas nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya. Jadi ketika ada musibah, ada ujian di negeri yang kita cintai ini, harus menjadi pelajaran agar kita menjadi bangsa yang lebih besar, beradab, penuh dengan cinta, jauh dari kezaliman, jauh dari anarkis, jauh dari saling menghujat. Tetapi kalau diberikan ujian terus-menerus masih saling menghujat, mendolimi saudaranya, memfitnah saudaranya, naudzubillah min dzalik, bisa jadi ujian dan cobaan itu berubah menjadi bencana. Ya. Itu yang tidak kita inginkan, Pak Imam. Jadi setiap warga bangsa ini memang harus kembali pada fitrah hal-hal yang baik, siapapun, umat muslim, semuanya, semuanya berjalan dengan selaras, begitu ya. Kita hilangkan mulai saat ini ketidakjujuran, misalnya, karena itu juga menjadi salah satu penyakit yang kronis katanya di bangsa ini. Betul. Dan mudah-mudahan dengan introspeksi kita menjadi bangsa yang besar, besar dan dibesarkan betul. oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, kalau dan Pak Yori mungkin saya ingin elaborasi. Di saat misalnya ujian datang, ada enggak saudara kerabat yang saling nasihat menasehati, saling membantu pada saat kesulitan itu hadir dan akhirnya cobaan yang Bapak terima tidak terasa terlalu berat karena ada sahabat yang hadir untuk memberikan nasihat. Ada enggak? Iya, Pak Yori. Kebetulan ada juga Pak ya, yang istilahnya dari teman atau saudara istilahnya untuk nyumbang gitu kan Pak ya. Sekedar membantu uang pengobatan. Dan walaupun mereka belum tentu berkecukupan juga ya Pak ya? Istilahnya saya bilang dia sama kita pas-pasan gitu lah. Tapi berkat Allah gitu Pak ya. Saya sangat bersyukur bisa membiayai istri saya sampai tuntas. Alhamdulillah. Yang eranya lagi waktu itu Pak ya. Anak saya waktu saya pulang kerja, waktu saya itu saya masih di rumah sakit Pak, ngumpulin anak-anak istri, anak saya baru 5 tahun tuh, kemudian di dalam kamar, masya Allah saya masuk rumah beliau minta itu sama Allah tuh, supaya ibu saya sembuh, anak istri saya juga kaget dengan teman anak saya itu. Dan teman dari Pak Yori itu bagian dari pertolongan Allah tanpa kebaikan dari peserta kesulitan ada kebaikan dan keluarga lebih perhatian. Betul. Saudara kita di Padang atau di tempat lain di kan musibah, tapi empati, ya. Rasa kasih sayang, kepedulian saudara yang lainnya ya. Mengalir begitu derasnya kebaikan. Setelah kita bicara kebaikan, saya ingin nanti Ustadz sampaikan bagaimana kewajiban kita untuk saling menasihati di sesama saudara. Namun sebelumnya kita harus dengarkan Mbak Eren untuk menyampaikan satu buah lagu lagi. Lagunya apa Mbak Eren sekarang? Hening. Oke, Mbak Eren silahkan. Bintang tampak redup wajah rembulan hening sunyi sangat mencekam desir angin pun tanpa suara aku termenung menatap alam kepasrahan semakin dalam jagat raya dan seisinya lukisan segala kuasa kehidupan di alam semesta mengagumkan dan luar biasa semakin ku Tuhan. saudara penonton, alhamdulillah bagi Anda yang masih bersama kami, Anda masih bersama kami di Percik Perenungan, dan saat ini kami masih berdiskusi mengenai tema cobaan sebenarnya untuk kebaikan. Dan saya, Pak Yori, izin saya ke Ustadz lagi sedikit. Ustadz, ada kalanya gitu ya, mungkin beberapa orang pernah mengalami, ada kalanya mungkin saya pun pernah mengalami, di saat ujian datang bertubi-tubi, di saat kita sebagai manusia merasa kesini kok mentok, ke kiri mentok, ke kanan mentok, ke atas mentok, ke bawah mentok gitu ya. Tetapi kadang-kadang waktu itu misalnya saya terpikir, oh mungkin ini waktunya pasrah gitu. Kita bisa berserah diri kepada Allah, minta petunjuk, dan Masya Allah kadang-kadang di titik kepasrahan itu, di titik nol itu, kadang-kadang seperti ada yang mengatur, tiba-tiba pintu di sini terbuka, pintu di sini terbuka. Apakah manusia wajar mengalami hal itu? Pasrah di saat dia merasa sudah tidak ada lagi yang menolongnya kecuali Tuhan Allah. Allah. Yes. Betul, Pak Imam. Jadi begini, ada kesan seperti itu. Saya sudah begini, masih gagal. Begini, mentok juga. Gimana sih ini? Yes. Saudara itu yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya diuji dengan kesulitan atau tidak menyenangkan. Yang jelas kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan hambanya dalam kesulitan terus menerus. Memang, na'am, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus punya usaha, usaha untuk keluar dari cobaan yang sulit itu. Itu harus, karena itu namanya tawakal. Tawakal itu artinya adalah al-akhdu bil asbab war-ridwa bin natija. Kita berusaha semaksimal mungkin, setelah kita itu, setelah itu kita ridho, ya, menerima keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang perlu difahami, solusi itu kadang-kadang menunggu waktunya. Makanya ada ungkapan al-waktu juz'un minal ilaj. Waktu itu adalah bagian daripada solusi, bagian daripada terapi. Ya, seorang dokter ketika mengobati pasiennya tidak langsung dikasih obat hari itu sembuh juga. Harus sekian lama, 3 hari, 4 hari, diminum 4 hari obat dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak selamanya solusi itu, meskipun kita wajib berusaha semaksimal mungkin, ya, muncul dari usaha kita. Tapi Allah suatu saat menunjukkan bahwasanya yang memberikan jalan keluar itu semata-mata hanya Allah, bukan karena kehebatan kita. Ini bukan hanya terjadi pada kita yang manusia-manusia biasa seperti saya yang banyak dosa, banyak kesalahan. Sampai terjadi generasi yang terbaik, Rasulullah SAW dan sahabatnya, dalam awal perang Hunain, Pak Imam, itu kalah. Padahal perang Hunain itu umat Islam banyak. Kan terjadi setelah Fathu Makkah, ditaklukkannya Makkah, 12 ribu itu kelas umat Islam. Kalah dengan orang-orang kafir dari Hawazin dan sebagainya. Kenapa? Ada kesalahan dari awal. Dia terkena, atau sebagian kaum muslimin terkena penyakit gurur atau GR. Karena bangsa banyak, pasti menang. Terlalu percaya diri. Iya, seolah-olah kemenangan itu ditentukan oleh banyaknya pendukung, banyaknya dana. Kalah. Itu kalau kabur pada lari, tinggal 100 orang. Dalam riwayat tinggal 80 orang yang beserta Nabi, yang masih tegar dalam perjuangannya. Apa yang terjadi? Allah menurunkan tentaranya. Dan yang tahu tentaranya Allah hanyalah Allah. Ya. Ya, akhirnya orang kafir pada lari. Dan itu diabadikan dalam Quran. Jadi kemenangan, pertolongan ini bukan usaha Nabi, bukan usaha orang Islam, semata-mata Allah yang menolong dengan tentaranya yang Allah sendiri yang mengetahuinya, apakah malaikat atau yang lainnya. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, agar kita semuanya, kaum muslimin, umat manusia semuanya, menyadari bahwasanya Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya. Allah berfirman, لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Jadi intervensi Allah untuk mengatasi sekian banyak permasalahan itu sering terjadi. Oleh karena itu kita jangan sampai merasa ini mentok, seolah-olah nggak ada solusi. Padahal waktu adalah bagian daripada terapi, keluar dari ya ujian yang begitu berat. Kemudian yang kedua, dalam sejarah umat manusia banyak keluar dari permasalahan ini hanya semata-mata karena Allah. Kayak tadi kalau dihubungkan dengan cerita Pak Yuri, Allah menggerakkan saudara untuk perhatian kepada Pak Yuri. Yang menggerakkan hati saudara siapa? Ya. Allah, bukan kehebatan kita dalam merayu atau dalam membuat perhatian orang lain, tapi Allah yang menggerakkannya. Sehingga saudaraku sekalian, hafizakumullah, terjadilah ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu. Itu Pak Imam. Ya. Pak Ustaz, maaf ya Pak. Ini misalkan saya dalam usaha misalnya mentok gitu Pak ya. Misalnya mentok gitu. Tadi walaupun Pak Ustaz udah bilang enggak boleh merasa mentok. Ya. Kadang-kadang ada waktunya. Iya, benar. Silakan. Udah gitu kita maaf itu udah kewajiban orang Islam kan ini sekali. Terus kita berpuasa minta petunjuk sama Allah kira-kira gimana itu Pak? Iya, jadi puasa, sholat malam, kesadaran itu semua perkara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, ya semoga secepatnya kita ditolong oleh Allah. Ya. Tapi kalau puasa, niatnya jangan sampai ya tentunya niat yang baik. Biar dapat gitu aja kan. Nanti kita dapat pahala. Jadi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah beruntung kita. Kenapa? Dapat pahala. Dan perlu difahami, orang Islam itu selalu optimis. Kenapa? Seandainya belum diberi oleh Allah di dunia, pasti di akhirat akan diberi. Dan kita tahu bahwa ketika Allah menentukan rezeki pada kita semuanya itu Allah yang paling tahu. Jadi Allah yang paling tahu baiknya saya, Pak Yuri, Pak Imam dan kita semuanya itu diberikan rezeki berapa. Itu yang paling tahu adalah Allah. Sehingga dengan demikian, ya qanaah itu, menerima ridho atas takdir Allah itu adalah bagian daripada keimanan kita. Dan itu bukan bertentangan dengan semangat kita bekerja. Tetap bekerja dan kerja. Jadi ini tidak ada istilah mentok tadi itu. Makanya Al-Quran mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi siapapun orang yang mereka yang benar-benar bersungguh-sungguh ya, di jalan kami ya, taat kepada kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka benar-benar niscaya kami akan berikan petunjuk mereka untuk sampai pada jalan-jalan kami. Sambil redaksinya menggunakan jamak subul, artinya banyak jalan, banyak pintu yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala asal kita bersungguh-sungguh. Jadi kalau belum mendapatkan solusi yang tepat, jangan sampai kita menyalahkan Allah. Jangan-jangan usaha kita belum optimal itu Pak ya. Bahkan kalau seandainya sudah optimal betul, belum dikasih sesuai dengan keinginan kita, kita yakin betul bahwa Allah yang paling tahu untuk kebaikan kita semuanya. Ya. Jadi mudah-mudahan sholatnya karena Allah, nanti karena Allah yang membukakan jalannya. Jangan karena dapat kerjaan. Ustaz, tadi saya ingin masuk ke masalah saling nasihat-nasihati. Betul. Setiap warga bangsa ini, apapun agamanya, siapapun orangnya, kan harusnya terus saling mengingatkan, saling memperkuat budaya gotong royong. Dan betul, itu kan sebenarnya mudah-mudahan bisa menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan bangsa. Tentunya dalam batas-batas muamalah. Betul. Kalau Ustaz bisa sampaikan, seberapa pentingnya kita menasehati kawan, sahabat, saudara yang saat ini sedang terpuruk, misalnya sedang dapat ujian. Apakah itu salah satu kewajiban kita? Menasehati. Ini pertanyaan sangat penting, Pak, dan jawaban yang benar sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan rumah tangga, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa saya katakan seperti itu? Pertama adalah ad-dinun nasihah. Jadi agama itu nasihat. Di dalam bahasa Arab, redaksi ini menggunakan kedua-duanya isim ma'rifat, baik mubtada atau khobarnya. Ini menggambarkan tentang urgensi nasihat. Seolah-olah inti agama itu nasihat. Kenapa inti agama itu nasihat? Karena kalau tidak ada nasihat, saya lupa, enggak ada yang mengingatkan. Udah saya jatuh dalam kesalahan saya terus. Saya tidak tahu. Kemudian enggak ada yang menasihati saudara saya. Saya tenggelam dalam ketidaktahuan saya. Saat ini saya malas, na'udzubillah min dzalik. Saya tenggelam dalam kemalasan saya, enggak ada berikan semangat untuk bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, inti daripada agama adalah nasihat. Dan kedua, meninggalkan nasihat, atau dengan bahasa agama yang lainnya, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu bisa menjadikan hancurnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Bani Israel dibinasakan oleh Allah, padahal sebelumnya diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa. Sekian banyak nabi diturunkan di Bani Israel, tapi akhirnya dibinasakan oleh Allah karena tidak menghidupkan nasihat tadi. La yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang, mencegah perbuatan kemungkaran yang dilakukan. Ada korupsi dibiarkan, ada pembunuhan dibiarkan, perampokan dibiarkan, pencurian dibiarkan, orang terdolimi di depan orang banyak, enggak ada yang menolong. Ini kalau dibiarkan, hancur negara, negara manapun. Karena sunatullah, sunatullah seperti itu. Makanya nasihat itu sangat penting. Yang ketiga, ketika kita memberikan nasihat, ini harus komitmen dengan etika. Etika yang baik. Baik yang dinasihati atau yang memberikan nasihat. Yang memberikan nasihat ketika menasihati, jangan seolah-olah mencari-cari kesalahan saudaranya. Jadi kalau saudaranya salah, cepat sekali mengkritisinya. Tapi begitu saudaranya berprestasi, diam saja. Ya, diam saja, enggak dibantu, enggak didukung. Begitu salah, didemo terus-menerus. Begitu berprestasi, diam. Enggak boleh seperti itu. Kita ketika menasihati, ikhlas karena Allah untuk mengingatkan saudara kita agar saudara kita tidak terjatuh dalam kesalahan. Kemudian yang dinasihati, jangan merasa hina, merasa rendah, gengsi. Saya dinasihati, saya ustaz, saya ulama, saya pemimpin, enggak boleh begitu. Jadi kita harus berbaik sangka ketika saudaraku itu menasihati diri kita, berarti pertanda dia sayang sama kita. Karena kalau enggak sayang, ngapain kita dinasihati? Biarin aja dia biar salah terus. Nah, dengan demikian adab ya, at-tanasuh, etika saling menasihati harus diperhatikan. Yang menasihati ikhlas dan tidak merasa lebih baik, lebih benar. Yang dinasihati mengatakan jazal khairan, terima kasih saudaraku, kamu telah menasihati saya. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kepala negara, seorang khalifah. Ketika pertama menjadi presiden, menjadi khalifah, apa katanya? Wahai rakyatku, tolong ya, kalian menasihati saya kalau saya itu berbuat salah. Berdiri seorang sahabat, ya Umar, kamu akan saya nasihati dengan pedang. Itu kira-kira keras kepala. Masya Allah. Tapi Umar gak lihat pedangnya ya. Tapi karena ini jujur menasihati dia, maka Umar alhamdulillah, segala puji bagi Allah, terima kasih saudaraku yang berkenan mengingatkan saya ketika saya itu berbuat kesalahan. Maka dalam sejarah kita bisa membuktikan betapa masyarakat, warga negara tenang dipimpin oleh orang yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai orang Yahudi yang bukan beragama Islam mengakui, saya tidak pernah beribadah tenang beragama ya, melebihi di zaman diperintah oleh Umar bin Khattab. Ini dia tinggal di Palestina, orang Yahudi ini merasa tenang karena Islam tidak boleh mengganggu orang beribadah walaupun agamanya berbeda. Karena la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Masya Allah. Jadi ketika nasihat itu dilaksanakan, yang terjadi tadi, masya Allah, kedamaian. Orang tidak membiarkan saudaranya berbuat zalim. Makanya Nabi mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudara kamu yang berbuat zalim dan yang didzalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami menolong saudara kita yang didzalimi, jelas orang didzalimi kita bela dia. Bagaimana menolong, membantu orang yang berbuat zalim? Apa kata Nabi? Tamna'uhu tahdzu, larang dia, cegah, jangan berbuat zalim. Larang saudara kamu jangan korupsi. Larang saudara kamu jangan mengumbar auratnya, merusak akhlak bangsa. Larang saudaramu kamu jangan berjudi. Larang saudara kamu jangan narkoba, merusak dirinya, merusak negaranya. Masya Allah. Jadi kalau nasihat itu diterapkan, itu obat ya Ustaz. Luar biasa. Untuk bangsa ini. Luar biasa. Ya. Ustaz, tadi sekilas kita bicara mengenai sebenarnya ujian itu kena juga loh sama orang-orang yang saat ini misalnya sedang ditimpa kenikmatan. Gitu, ya. Misalnya ada jabatan gitu. Mungkin salah satu ujian misalnya tadi saya sempat dengar agak susah dinasehati kalau sudah di posisi yang tinggi, di posisi yang punya jabatan yang khusus, yang tinggi. Nah, apakah kalau menurut Ustaz sebenarnya ujian-ujian kenikmatan, ujian jabatan, ujian yang sifatnya enak-enak itu sebenarnya juga tidak kalah berbahayanya dengan ujian-ujian kesulitan? Masya Allah, betul Pak Imam. Pak Imam mengingatkan saya tentang satu ayat dalam Al-Baqarah dan juga dalam Ibrahim, surat Ibrahim. Jadi ketika Allah menguji Bani Israel dengan keselamatan, kemudahan, kesenangan, itu Allah subhanahu wa ta'ala tekankan dalam penutup ayat dengan kata azim, artinya ujian yang besar. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh anjaakum min aali fir'auna yasumunakum su'al 'adhabi wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari keganasan Fir'aun, itu ditutup oleh Allah, وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم, itu ujian dari Tuhan kamu yang besar. Karena sebagian manusia itu lupa kalau diuji dengan kemudahan, diuji dengan sakit, ingat Allah, ya Allah sembuhkanlah saya. Begitu diuji dengan kesehatan, lupa kesehatannya bukan untuk beribadah, malah justru untuk berbuat maksiat. Na'udzubillah minzal. Diuji dengan kemiskinan, rajin sholat malam, berdoa, ya Allah, ya, ya, ya Allah, berilah kami rezeki kecukupan, ya Allah. Begitu diberikan kekayaan, lupa, lupa Allah. Bahkan sebagian orang ada yang lupa istrinya, lupa keluarganya, ya. Ketika miskin rukun, balon rezeki pas-pasan. Pas-pasan itu rezeki yang enak, Pak. Ada orang jual mobil, pas punya uang, jangan, Pak. Jual rumah, pas. Mau naik haji, Pak. Masya ada, Allah, Masya Allah. Ya, gue agak lebih. Sayang, sayang pada istri. Begitu diberikan kekayaan jabatan, sering terlambat pulang. Alasannya meeting, wa ma'adruka ma meeting terus. Ya, bahkan ada sebagian orang, mungkin terjadi ketika diberikan kekayaan jabatan, malah rumah tangganya berantakan. Oleh karena itu, walaupun begitu bukan berarti kita minta jadi orang yang fakir, ya, kata ya. Maksud saya, tetap kita harus ya waspada ketika diuji dengan kemudahan. Dan kalau nanti kemudahannya dicabut, jabatannya dicabut, jangan-jangan itu sebenarnya kebaikan ya Ustaz. Karena dia bisa jangan-jangan ya, bisa kembali lagi ke fitrahnya. Ada yang sadarnya seperti itu, yang penting jangan terlambat ya. Karena Fir'aun itu terlambat. Fir'aun ketika berkuasa, tentaranya banyak, gak tobat-tobat, malah mengaku jadi Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang maha tinggi. Ya. Begitu mau tenggelam, ditenggelamkan di lautan, baru mengatakan, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang Islam. Jadi fitrah manusia, ketika dia sudah tidak ada yang dibanggakan, la harta, wala kekuasaan, wala tentara, baru dia sadar bahwa dia itu hamba yang kecil, yang lemah, ya. Ya. Tetapi ketika diuji oleh Allah dengan kemudahan, sebagian orang lupa, lupa, tertutupi itu, nggak mau menerima hidayah, tertutupi oleh nama besarnya, jabatannya, hartanya. Oleh karena itu semua jangan sampai menutupi hidayah, ya. Justru harus dijadikan perangkat untuk mendapatkan hidayah yang lebih baik lagi. Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah banyak sekali. Mudah-mudahan ini tergores di hati kita. Mudah-mudahan tidak terbenam dengan kotoran-kotoran hitam yang mungkin kita lakukan. Terima kasih Ustaz. Waktunya sudah habis. Pak Yori atau Pak Surono, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan, berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali untuk Ustaz dan Pak Surono. Dan saudara, demikian tadi percik perenungan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa hening, menung, bahwa setiap kita senantiasa mendapatkan ujian, setiap kita harus bersabar pada saat ujian itu harus hadir di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan itu juga menjadi momentum untuk kita introspeksi. Dan insya Allah jangan lupa bahwa pertolongan dari Allah akan senantiasa hadir di tengah-tengah kita dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan bangsa Indonesia juga menjadi bangsa yang besar. Amin. Karena kita saling nasihat-menasihati, gotong royong menjadi semangat dan jati diri kita. Insya Allah Petik Perenungan akan kembali setiap hari Minggu pada jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan.